Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya ma'asara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan hadis yang kedua dalam babul khasi alal isjiyadi minal khairi fi awakhiril umri, atau hadis yang ke-113 dari kitab Riyadus Salihin. Qala an-Nawawi rahimahullah as-sani an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma asyahi Badrin faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yudkhilu hadha ma'ana walana abna'un misluhu faqala Umar innahu min haitsu 'alimtum fada'ani dada yawmin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aydu annahu da'ani yawma idin illa liyuriyahum qal ma taquluna fi qawlillahi ta'ala idha ja'a nasrullahi wal fath فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم a'lamahu lahu qal idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba faqala Umar radhiyallahu anhu ma a'lamu minna illa ma taqulu rawahul bukhari. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang kedua diriwayatkan dari Ibni Abbas, yaitu Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anak paman Rasulullah atau misanan Rasulullah, sepupu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, adalah Umar radhiyallahu anhu pernah memasukkanku bersama para masyayikh ahli Badr. Artinya Umar radhiyallahu anhu, kata Ibn Abbas, pernah memasukkanku di majlisnya para syuyukh ahli Badr. Ini para tokoh yang ikut dalam perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada min nafsihi. Sepertinya sebagian mereka itu mendapati sesuatu pada dirinya. Artinya ada yang enggak suka, ada yang marah. Ini anak muda kok dimasukkan ke majelis kita orang-orang tua. Faqala, maka ada yang mengatakan, kenapa dia memasukkan anak ini bersama kita? Kita juga punya anak-anak yang semisal dia, tapi kita tidak bawa hadir di majelis kita. Maka Umar berkata, innahu min haitsu 'alimtum. sesungguhnya dia berasal dari, artinya nasab yang telah kalian ketahui. Artinya dia itu tumbuh dari rumah kenabian. Artinya sumbernya ilmu, karena anak paman Rasulullah alaihi salatu wassalam, ahli bait. Maka Umar suatu hari memanggilku dan memasukkanku bersama mereka, para tokoh ahli Badar. Maka tidaklah aku mengetahui bahwasanya beliau memanggilku di hari itu kecuali untuk memperlihatkan kepada mereka, artinya kemampuan Ibnu Abbas, untuk diperlihatkan kepada mereka ahli Badar. Maka Umar bertanya kepada ahli Badar, apa yang kalian katakan, artinya bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka sebagian mereka mengatakan, kami diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya ketika Allah menolong kami dan ketika Allah memberikan kemenangan pada kami. Kemudian sebagian yang lainnya terdiam, tidak mengucapkan sesuatu pun. Maka Umar berkata kepadaku, kata Ibnu Abbas, apakah demikian pendapat kamu wahai Ibnu Abbas tentang ayat tersebut? Maka aku, kata Ibnu Abbas, mengatakan tidak. Umar berkata, lantas apa pendapatmu? Aku pun berkata, ayat itu dia berkaitan dengan ajalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang Allah telah memberitahukan kepada beliau tentang ajal beliau dengan menyatakan jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu merupakan tanda dekatnya ajal kamu wahai Muhammad. Maka sucikanlah Rabbmu dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun padanya. Sesungguhnya dia Allah Zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Maka Umar berkata, aku tidak mengetahui penafsiran dari ayat tersebut kecuali apa yang kamu katakan wahai Ibnu Abbas. Jadi apa yang disampaikan oleh ahli Badar tadi tidak tepat. Justru pendapatnya Ibnu Abbas yang tepat. Itu yang dipahami juga oleh Umar tentang penafsiran ayat tadi. Maka disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memasukkan Ibnu Abbas di majlis musyawarahnya para pembesar sahabat, terutama para masyayikh, para syaikh ahli Badar, dalam perkara-perkara penting yang biasanya dihadiri oleh pembesar sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Karena dari sejarah Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengajak musyawarah manusia dari kalangan Dawir Roy yang dipilih, orang-orang yang memang berkompeten, fima yuskil alaihi, dalam perkara-perkara yang ada muskilah. Maka Umar biasa mengajak rembukan orang-orang yang memang berkompeten, artinya memang dia punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini tentunya sejalan dengan perintah Allah, wasyawirhum fil amri, dan ajalah mereka musyawarah dalam satu urusan. Maka musyawarah adalah perkara yang syar'i. Ketika ada satu muskilah, maka dikumpulkan para tokoh, tentunya tidak semua. Di sini Umar hanya mengajak musyawarah tokoh-tokoh besar ahli Badr. Suatu hari Ibnu Abbas dimasukkan, sehingga di antara mereka ada yang enggak senang. Ini anak kecil kok dimasukkan. Kita juga punya anak-anak yang semisal dia, enggak kita ajak musyawarah. Berarti di sini memang musyawarah itu enggak semua orang dilibatkan dalam musyawarah, yang berkepentingan, punya kemampuan, yang memang punya kepentingan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, orang-orang yang berilmu terutama, orang-orang yang amanah terutama, ini yang perlu dimintai saran mereka dalam perkara-perkara syar'i tentunya, maupun dalam perkara-perkara yang lainnya. Maka suatu hari Ibnu Abbas yang masih muda, beliau dimasukkan ke majelis yang biasa Umar mengajak musyawarah para masyayikh ahli Badar. Yang demikian menjadikan sebagian orang enggak senang dan sebagian marah. Loh, ini anak muda kok dimasukkan? Kita juga punya anak-anak muda yang semisal. Akhirnya Umar menjelaskan, lain. Kalian kan telah ketahui, ini anak lahir dari rumah kenabian. Ayahnya pamannya Nabi. Dia misalnya Nabi. Ini bukan sembarang anak gitu loh. Maka dalam musyawarah berikutnya dihadirkan kembali Ibnu Abbas. Tujuannya Umar waktu itu untuk memperlihatkan kepada para masyayikh ahli Badar tentang kemampuan Ibnu Abbas, kompeten dia untuk dihadirkan di majelis musyawarahnya para masyayikh Badar itu, ingin diperlihatkan oleh Umar. Maka Umar bertanya kepada mereka untuk memperlihatkan pada mereka bagaimana kedudukan Abdullah bin Abbas dalam hal ilmu, dalam hal kecerdasan, dalam hal kejelian. Maka ditanyakan kepada mereka tentang penafsiran firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka para tokoh tadi ketika ditanya tentang penafsiran ayat ini, mereka terbagi menjadi dua kubu, artinya dua kelompok. Apa pendapat kalian tentang ayat ini? Satu kelompok memilih diam, karena diam itu adalah separuh ilmu. Orang kalau ditanya tentang perkara agama enggak tahu, jangan menjawab dengan hawa nafsunya, enggak boleh. Tapi diam. Atau menyampaikan saya enggak tahu, karena la adri nisbul ilmi. Jawaban saya enggak tahu ketika ditanya benar-benar enggak tahu itu separuh dari ilmu. Sebagian lagi menjawab, sungguhnya Allah telah memerintahkan kita ketika datang pertolongan dan kemenangan agar kita memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita, agar kita memujinya, mensucikan Allah dengan menyanjungnya. Ini pendapat mereka. Akan tetapi Umar ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang hadir di majelis tersebut tentang tafsiran ayat ini. Umar tidak ingin untuk memperlihatkan kepada mereka makna surat ini dari redaksinya, dari sisi lafal-lafal dan kalimat-kalimatnya. Tapi makna yang terkandung dalam ayat itu, tafsiran yang dimaksud oleh ayat itu bagaimana? Kalau maknanya secara lafal ya, kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan kan jelas. Tapi ternyata Penafsiran ayat ini enggak demikian. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa pendapat kamu wahai Ibnu Abbas tentang surat ini? Itu terkait tentang ajal Rasulullah. Kan beda. Kan jika datang kemenangan Allah dan pertolongannya, ditafsirkan artinya itu tanda dekatnya ajal Rasulullah. Dengan Allah memberikan kepada beliau kemenangan dalam peristiwa Fathu Makkah. Berarti ketika datang kemenangan Allah, itu menunjukkan ajal Rasulullah itu sudah dekat. Itu tanda dekatnya ajal beliau, sehingga Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk banyak mensucikan Allah, memuji Allah, memohon ampun kepada Allah, karena Allah zat yang maha menerima taubat. Maka Umar menyatakan, aku tidak mengetahui tentang tafsiran ayat itu kecuali persis seperti apa yang kamu katakan. Ali Badr enggak tahu tentang hakikat penafsiran ayat tadi. Padahal mereka dari sisi usia, mereka adalah suyuh, berarti ayahnya Ibnu Abbas dari sisi usia. Tapi kan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Namanya ilmu itu adalah anugerah dari Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ini nampak dengan itu akan keutamaan Abdullah bin Abbas dalam hal keilmuan, karena beliau sebagai turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran, artinya pakar tafsirnya Al-Quran dari kalangan para sahabat, itulah Ibnu Abbas. Bahrul Ulum, itu lautan ilmu. Maka di sini ada satu isyarat seyogyanya bagi seseorang itu untuk perhatian terhadap makna ayat-ayat yang mulia. Bukan sekedar dari sisi lafadznya. Tapi yang lebih dari itu dari sisi maknanya. Adapun dari sisi susunan kalimat, redaksi, ini hal yang lain. Terkadang hal yang mudah. Tapi maksud dari ayat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, ini perkara yang tersamar atas kebanyakan dari manusia. Contohnya apa? Ketika Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari azab di akhirat. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Begitu turun ayat ini terasa berat di kalangan para sahabat, karena syarat untuk mendapatkan keamanan dari ancaman azab Allah di akhirat dan syarat untuk mendapatkan hidayah di dunia dari ketersesatan, dia itu enggak boleh mencampuri keimanannya dengan kedzaliman. Padahal dalam bahasa Arab yang namanya dzalim itu wad usai ala ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang kok buang sampah di dalam masjid, dolim. Berarti kan kalau dipahami secara apa makna dolim dalam ayat tadi, kan terkena ayat ini, berarti dia telah mencampuri keimanannya dengan kedoliman. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah menyatakan, ayuna lam yadlim nafsahu, lantas siapa wahai Rasulullah di antara kami yang tidak pernah mendolimi dirinya, yang enggak pernah berbuat dolim. Karena namanya dolim itu berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Orang bermaksiat ya dolim dia, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lantas siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat dolim ya Rasulullah? Berarti enggak ada yang mendapatkan keutamaan ayat ini. Maka Rasulullah mengatakan, laisa dalika, bukan itu yang dimaksud dengan dolim dalam ayat tadi. Tidakkah Alam tasma'u qaula Luqman li ibnihi? Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman pada putranya? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kedzaliman yang sangat besar. Berarti yang dimaksud dengan dzalim dalam ayat tadi adalah asyirku. Bukan itu yang dimaksud dengan dzalim dalam ayat tadi. Innama huwa syirku, kata Rasulullah. Yang dimaksud dalam ayat tadi, dzalim dalam ayat tadi adalah syirik. Tidakkah kamu mendengar ucapan Luqman pada putranya ketika menasihatinya? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Berarti orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, itulah orang-orang yang nanti mendapatkan keamanan dari ancaman azab di akhirat, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. Sekarang jelas kan? Nah, untuk mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah ayat, ini perkara yang sulit bagi kebanyakan manusia. Kenapa? Butuh kita untuk mempelajari tafsir dari ayat-ayat tersebut. Berarti butuh kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi, karena sunnah itu sebagai penafsir Al-Quran. Gak bisa menafsirkan Al-Quran berdasarkan pengetahuan mendalam seorang tentang bahasa Arab. Mana yang lebih hebat tentang bahasa Arabnya? Para sahabat atau ahli bahasa Arab, ahli nahu? Ya tentu para sahabat. Bahasa Al-Quran itu turun dengan dialek mereka, dengan bahasa mereka, dengan bahasa keseharian mereka, yang mereka mulai dari kecil semenjak bisa ngomong sampai mereka tua. Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka, bahasa Quraisy. Itu pun ketika memahami makna adzulmu dalam ayat tadi kan apa, diluruskan oleh Rasulullah. Maka perlu kita mempelajari tentang makna yang terkandung dalam sebuah ayat yang sebagaimana yang diinginkan, dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Dari mana kita bisa memahami tafsir ayat? Dengan mengkaji sunnah, dengan mempelajari sunnah. Ini perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui. Maka dari hadis yang agung dan mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, seyogyanya bagi seseorang untuk senantiasa meminta pendapat, mengajak musyawarah ahlul ilmi wal ma'rifah, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang punya pengetahuan, fi muhimmatihi, dalam perkara-perkara yang sifatnya penting bagi seseorang yang dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi, terutama dalam perkara-perkara agamanya. Maka seyuknya ya dia untuk meminta pendapat, meminta saran, meminta fatwa dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya kompeten, orang-orang yang punya pengetahuan. Jangan kemudian diselesaikan sendiri menurut apa angen-angennya sendiri, direka-reka sendiri. Maka itu, yang demikian itu, sikap yang demikian itu lebih banyak terjatuh ke dalam kesesatannya dibanding kalau dia itu berada di atas petunjuk. Ini bahaya. Karena perkara agama itu gak boleh sekedar berdasarkan angan-angan kita. Asal cocok dengan angan-angan itu gak bisa. Tapi butuh ilmu. Nah, butuh bimbingan ilmu. Sehingga di sini tentu sangat penting untuk bagi seorang muslim untuk senantiasa meminta saran, mengajak musyawarah ahlul ilmi wal ma'rifah dalam perkara-perkara penting dia. Kemudian yang berikutnya, seorang itu kadang dia itu lebih unggul dibanding teman-temannya, itu bukan karena umurnya, tapi karena ilmu dan pemahamannya. Tentu dari sisi keutamaan terdahulu masuk Islamnya dan keutamaan yang lainnya, tentu Ahlul Badr ya jauh lebih utama mungkin dibanding dengan Ibnu Abbas. Karena mereka sebagai Ahlul Badr terdahulu masuk Islam. Namun dari sisi pemahaman dan keilmuan, ini Ibnu Abbas jauh lebih unggul. Karena dia jauh lebih berilmu dan lebih paham tentang makna sebuah ayat dibanding dengan yang lainnya. Keutamaan yang didapatkan oleh Ibnu Abbas ini bukan ilmu itu datang secara laduni. Seperti orang-orang sufi ada ilmu laduni, artinya ilmu yang datang sendirinya pada diri seseorang. Tapi Ibnu Abbas mendapatkan keutamaan yang demikian itu dengan jerih payah, dengan pengorbanan. Disebutkan dalam sebuah akar, Ibnu Abbas itu di saat para pembesar sahabat masih hidup, para tokoh-tokoh ulama sahabat yang kibar, yang besar masih hidup, Ibnu Abbas itu rajin mendatangi mereka untuk thalabul ilmi. Sampai mendatangi seorang sahabat itu di waktu siang, ketika sahabat yang didatangi oleh Ibnu Abbas itu masih tidur siang, tidur kailulah, Ibnu Abbas rela untuk berbaring di depan rumahnya menanti sahabat tadi bangun. Begitu sahabat tadi bangun, tahu Ibnu Abbas di depan rumah, dia mengatakan, "Wahai anak paman Rasulullah, kenapa engkau tidak mengirim utusan agar kami yang datang ke tempat Anda?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak. Kenapa? Ilmu itu yukta wala yakti. Ilmu itu harus didatangi." Ini juga faedah dari para ulama. Ilmu itu harus didatangi, tidak datang. Sehingga mencari ilmu itu, kita yang butuh kepada ilmu itu harus datang ke majelis ilmu. Bukan karena mungkin segenap fasilitas yang ada pada kita, kita mendatangkan seorang guru agar datang ke rumah kita untuk mengajari kita. Itu apakah perkara yang dilarang? Jawabannya tidak. Tapi lebih afdolnya kalau kita yang datang pada seorang yang berilmu untuk kita berguru belajar padanya. Karena ilmu didatangi, bukan datang. Nanti keberkahan ilmu itu lain dengan kita yang mendatangi ilmu, daripada mendatangkan ahli ilmu untuk kita apa bisa belajar darinya. Ya boleh mendatangkan ahli ilmu ke rumah kita secara privat, boleh-boleh saja. Nah, tetapi jangan menafikan untuk kita juga harus berusaha mendatangi ahlul ilmi untuk belajar agama padanya. Ibnu Abbas mengajak temannya untuk mendatangi para tokoh-tokoh ulama sahabat untuk belajar agama. Kata temannya, "Loh, untuk apa kita bersusah payah? Wong tokoh-tokoh ahli ilmu dari pembesar para sahabat masih hidup. Ya kalau kita ingin tahu permasalahannya tinggal tanya pada mereka, serahkan pada mereka, selesai." Artinya yang temannya yang satu cukup menjaga nih apa para ulama sahabat, nggak mau dirinya ikut belajar untuk menjadi ulama juga. Begitu Ibnu Abbas dalam usia mudanya telah mendapatkan ilmu yang banyak, maka dilihat oleh sahabatnya tadi, di masa mudanya Ibnu Abbas sudah dikelilingi oleh orang-orang besar untuk menimba ilmu dari Ibnu Abbas yang masih muda. Kata apa pemuda Ansar tadi dengan penuh penyesalan, "Duhai, kalau seandainya dulu itu aku mau mengikuti ajakan Ibnu Abbas." Itu kan sebuah penyesalan. Nah, karena waktu gak bisa ditarik mundur, kesempatan itu gak bisa berulang, apa yang telah luput gak bisa. Nah, untuk mengejar ketertinggalan itu perkara yang sangat sulit. Nah, sehingga dari sini seorang itu bisa unggul dari yang lainnya itu dengan ilmu wal faham. disebutkan oleh seorang ulama dengan apa seorang itu bisa mengungguli yang lainnya. Kalau seorang itu unggul dari yang lainnya itu dengan hartanya, hartamu lebih banyak mana dibanding dengan hartanya Fir'aun, Qarun? Gak ada apa-apanya. Fir'aun, Qarun, dari sisi kedudukan dan harta mengungguli kita. Kalau keutamaan seorang itu dinilai dari hartanya, dari kekayaannya. Ada orang-orang yang hina, yang jauh lebih besar dari sisi harta kedudukan daripada kita. Apakah seorang itu lebih unggul dengan yang lainnya dari kekuatannya? Jawabannya tidak. Karena sebagian binatang yang tidak berakal itu jauh lebih kuat daripada manusia. Gajah itu bisa mencabut pohon kelapa. Kita apa bisa? Gak bisa. Butuh dosar untuk bisa mencabut pohon kelapa, merobohkannya. Apakah seorang itu bisa unggul dari yang lainnya dengan suaranya yang merdu? Banyak sebagian binatang yang jauh lebih merdu suaranya daripada kita. Sebagian burung mungkin lebih merdu daripada suara kita. Apakah seorang itu dikatakan lebih unggul dari yang lainnya dengan cepatnya gerakannya? Sebagian binatang lebih cepat larinya daripada kita. Ada singa, ada macan, ada dubu. Hina, kalau kita suruh apa lomba lari dengan mereka, ya nggak ada apa-apanya, ada kijang. Lantas apa yang diunggulkan dengan sesuatu yang keunggulan itu ada pada selain kita, bahkan ada pada binatang? Maka seorang tidak akan bisa mengungguli yang lainnya kecuali dengan ilmu wal faham wal amal, kecuali dengan ilmunya, dengan pemahamannya, dan dengan amalnya. Kemudian dari hadis ini ada satu faedah yang bisa kita ambil. Di sini terdapat himbauan, anjuran, hasungan agar kita berusaha terus menambah amal ibadah kita, amal ketaatan kita, terutama ketika seorang itu sudah mendekati ajalnya. Misalnya kalau usia sudah mulai beranjak tua, itu saatnya untuk memperbanyak ibadah sebelum datang penyesalan. Sudah saatnya untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak beragam amal-amal ibadah. Di sini Allah memerintahkan kepada Rasulnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika ajalnya sudah mulai dekat, diperintahkan oleh Rabbnya, hendaknya engkau wahai Muhammad banyak mensucikan Rabbmu, banyak memuji Rabbmu, banyak mohon ampun kepada Rabbmu. Artinya banyak melakukan berbagai macam amal-amal ibadah, amal ketaatan ketika ajal itu sudah terasa dekat. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.